Ringan sama dijinjing, berat sama dipikul. Begitu harusnya kita bekerja. Lelaki dan wanita, mari bahu membahu di dalam bekerja kita bersatu. Rambati rata. Zaman merdeka, semua sama saja, tak pandang wanita ataupun pria. Berdiri sama tinggi, duduk pun sama rendah, pria dan wanita bekerja sama. Rambati rata. Singkan lengan baju kalau kita mau maju.